Wa rak'atani ba'dal wudhu'i ay bihaitsu tun sabani ilaihi urfan fatafutani bitulil fasli urfan alal auja. Disunahkan melakukan sholat dua rakaat setelah melakukan wudhu. Ini dinamakan sholat dua rakaat sunnah wudhu ya. Sholat sunnah wudhu, jadi melakukan dua rakaat setelah wudhu. Dan waktu pelaksanaan sholat ini tidak boleh ada pemisah yang lama antara wudhu dan sholat yang dilakukan. Dalam arti sholat itu hukumnya sunnah bila memang kedua sholat itu, kedua rakaat itu, kedua rakaat sholat itu masih dinisbatkan ke wudhu. Jadi penisbatan kepada wudhu ini artinya tidak boleh ada penghalang yang lama, tidak boleh ada pemisah waktu yang lama. Jadi seperti dua syahadat ya, seperti mengucapkan dua syahadat, tidak diperbolehkan terdapat pemisah waktu yang lama. Jadi apabila antara wudhu dan sholat dua rakaat ini ada pemisah waktu yang lama, maka kesunahan itu sudah terlewatkan. Dan ukuran lama atau tidaknya ini tidak ada ukuran pasti ya, tetapi ukurannya adalah uruf. Uruf adalah kebiasaan yang berlaku atau adat yang berlaku di sekitar. Kalau memang waktu itu kebiasaan dari waktu itu termasuk waktu lama, berarti lama. Wa inda ba'dihim bil i'radi wa ba'dihim bi jafafil a'dha wa qila bil hadas. Jadi batasan kesunahan melakukan sholat dua rakaat, batasan kesunahan itu dibatasi dengan waktu, yaitu waktu yang lama atau sebentar, ini menurut pendapat yang kuat. Karena ada beberapa ulama yang membatasi kesunahan dua rakaat ini dengan hal-hal yang lain selain waktu, yaitu ada yang berpendapat i'rad ya. I'rad artinya sudah berpaling, sudah tidak ingin melakukan. Jadi setelah melakukan wudhu lalu dia sudah ada niatan untuk tidak melakukan dua rakaat, maka seketika itu waktu sholat dua rakaat ini sudah berhenti atau sudah hilang ya. Ada juga ulama lain yang mengatakan batasan maksimal melakukan sholat dua rakaat adalah keringnya air yang ada di anggota wudhu. Jadi selama air yang berada di anggota wudhu belum kering, maka selama itu pula kesunahan dua rakaat sholat wudhu masih bisa didapatkan. Dan yang terakhir adalah dibatasi dengan hadas. Ini yang paling lama ya. Jadi walaupun waktunya sangatlah lama antara dua rakaat dan wudhu, asalkan belum hadas, asalkan wudhu yang dilakukan belum batal, maka masih disunahkan melakukan sholat dua rakaat. Jadi kesimpulannya adalah batas dari sholat dua rakaat ini ada empat pendapat ya. Pendapat yang terkuat aujah yang mengatakan batasnya adalah adanya pemisah yang lama. Pendapat yang kedua mengatakan i'rad atau sudah tidak ingin melakukan, sudah berpaling dari kesunahan. Yang ketiga mengatakan jafafil a'dha, keringnya air yang ada di anggota wudhu. Dan yang terakhir hadas. Hadas artinya selama belum hadas masih disunahkan melakukan sholat sunnah dua rakaat. Wa yaqra'u naduban fi ula rakaataihi ba'dal fatihati walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Fi tsaniyah wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillahu ghafurur rahima. Ini dua ayat yang disunahkan dibaca di saat melakukan sholat dua rakaat setelah wudhu. Jadi antara rakaat pertama dan rakaat yang kedua ini memiliki kesunahan bacaan yang berbeda ya. Kalau rakaat yang pertama seperti di layar ini membaca surat An-Nisa ayat 64, dan di rakaat yang kedua membaca surat An-Nisa ayat 110 ya. Faidatun wallahu a'lamu bishawab.